العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سهولة محمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما جعل أهل بيته الكرام وأصحابه القرباء والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا روح سيدنا الحسن البصري وسيد الشيخ محمد وسيد الأدنان البغدادي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السماع بن وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وذوي مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشاهد محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري إلى أرواح جميع ما dan idhafat litakhsis artinya orang yang dimuliakan Allah, orang yang diistimewakan Allah. Sampurna mengaku diri hamba, senantiasa mendapat curahan rahmat Allah. Pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hawna. Mereka yang hidup di dalam dunia ini. Haunan yakni hayyinina bisakinatin wa tawadhu'. Mereka sesuai pengakuannya hamba, yaitu memandang dirinya itu hina. Sebagai kenyataan merasa diri hina, mereka itu selalu bersifat sakinah. Kada gagah rusuh, perlahan di dalam setiap apapun. Ini pertama. Setiap apapun perlahan, tidak pernah berbuat berkata dengan gagah rusuh, bahasa manjarnya. Jadi bukan dengan ajalah, tetapi dengan ta'anni. Kalau batis berjalan laju banar tu kada, gamak banar kada jua. Kalau laju ngarannya badadas, itu lamun batis. Lamun gamak banar bajalan ngarannya bangun garing. Ini urangnya sehat saja, tapi bajalannya dengan tenang. Lamun bersepeda motor sama aja kendaraan yang lain itulah. Kada terlalu menjajak gas. Ayo pun diperiksa. Pabilanya katuju badadas, sudah keluar dari kata-kata ibadah, sudah keluar dari rahman, sudah keluar daripada idhafat nang tadi. Jadi orang itu kurang pengakuannya bahwa dirinya hamba nang kaya inyang pun kertak. Padahal jangankan kertak, dirinya ampun Allah. Coba perhatikan sebigi-sebigi ini Quran. Ya kaba bacaan, baca Quran. Ya kami misalnya membaca maulid, baca dalail, baca burdah, baca doa, bawirid, sumbahyang, baca kitab, sama aja. Galai banar kada, sikap banar kada. Tenang hatinya, lalu kelihatan ketenangan di hati itu kada badadas. Bajalan kada badadas, besepeda, behonda, bemotor kada badadas. Coba pang rancak ka tasalah-salah. Temennya katuju badadas ta, sembahyang badadas, baca maulud badadas, baca dalail badadas, baca doa badadas, sembahyang badadas, baca kitab badadas, baca maulud badadas, baca burdah badadas. Itu pertama sudah pengakuan bahwa dirinya hamba sudah kurang, kada sempurna. Rahmat Tuhan kada tapi mencocor datang. Kemuliaan sudah kurang. Keistimewaan sedikit. Karena yang pertama haunan tadi maknanya bisa kinatin sudah kada tapakai. Sebutin. Nomor dua maknanya haunan wa tawadhu'in. Kada merasa dirinya itu labih dari orang. Pintangan mana aja. Kalau sugih kada merasa sugih pada orang. Kalau alim kada merasa alim pada orang. Kalau baik rupa kada merasa baik pada orang. Suara, lagu, pakaian, rumah tangga, apa aja ringkasnya, kesimpulannya merasa saraba kalah. Bidang apa aja hingganya seorang nang kalah. Tamanang urang, ya ka idung tamanang urang. Lamun mintu pang idung kunang pamanangnya. Kenapa tadi? Idung ku mancung pada urang, padahal kada mancung urusup eh. Idungnya bakas diikut penyangat bangkak. Nang kaya itu ta. Menyumpalang sedikit nah ada di hati kada kawa ditahani. Menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kada sempurna iman seorang kamu kecuali Allah dan Rasul labih dicintai hatinya daripada nang lain dari keduanya. Jadi diumumkan bahwasanya mencintai paguruan dikurangi dari mencintai Allah dan Rasul. Jangan limpah mencintai guru daripada mencintai Allah dan Rasul. Sudah kali sampai. Dijaga hati kita mencintai guru, jangan labihan dari mencintai Allah dan Rasul. Kalau limpat mencintai paguruan itu bisa dimasuki setan. Lalu seakan-akan gurunya itu Allah. atau seakan-akan gurunya itu Nabi Muhammad. Kalimpatan ngarannya itu. Lalu apabila guru itu ada kesalahan, inya umpat jua manurut. Itu limpat ngarannya. Padahal kada boleh kita menurut makhluk apabila jagar tasalah lawan Tuhan. Karena guru bisa tasalah juga. Sebab sidin lain daripada Rasul, lain dari malaikat. Dijaga etiket hati. Jangan melabihakan cinta kepada guru daripada cinta kepada Allah dan Rasul. Itu menyumpalang atas sebiji. Kayak apa aja, siapa aja, tetap Allah dan Rasul yang paling di atas. Kita kembali kepada ciri-ciri orang yang sempurna mengaku dirinya hamba dan senantiasa mendapat rahmatnya Allah dan senantiasa mendapat kemuliaan dan keistimewaan. Pertama, mereka bersifat di dalam hatinya merasa hina. Lalu setiap apapun tingkah lakunya adalah di dalam sakinah, ketenangan. Perlahan. Nomor dua, tawadhu. Kada merasa lebih dari orang, tetapi merasa saraba kalah. Bidang napa aja sorong nang kalah, tamanang urang. Jelas saja kan sudah. Ini supaya kita periksa hati kita. Apabila ada di hati itu sifat handak badadas, ya kabajalan belaju, nah itu sudah tersalah, sudah tersalah. Atau merasa talabih pada orang pintangan, manakah salah pulang. Kemudian tambahannya, wa idza qotobahumul jahilun ay wa idza kallamahumus sufahau bima yakrahunahu qalu salaman ay qalu qawlan yaslamuna fihi minal ithmi ay fala yuqabilunahum bikalamin qabihin. Selain daripada perlahan, ditambah lagi merasa saraba kalah di setiap bidang, apabila orang-orang yang belum mengenal akan mereka itu, siapa aja yang belum mengenal, orang nang di rumah kah, orang luar rumah kah, belum mengenal akan mereka, karena orang belum tahu, ngarannya jahilun sufaha. Tentunya orang nang jahil, orang nang kada tahu, memander akan mereka dengan bima yakrahunahu, dengan kata-kata nang mereka benci kata-kata itu. Ujar urang wayah ini, apabila urang memandir inya dengan pandiran nang kada nyaman. Misalnya urang menuduh itu, menuduh ini, atau urang mengupat, atau urang maada-ada lawan sidin nah, lawan hamba Allah nang dapat rahmat nah, atau urang maulu-ulu lawan sidin, atau nangapakah, atau urang tadi karena misalnya anggapan jahat lawan sidin, lalu orang itu mencari-cari kesalahan kata-kata sidin atau mencari kesalahan perbuatan sidin, lalu orang itu menyambati sidin, dipadahkan orang sidin itu ini, sidin itu ini, sidin itu ini, nang kayama pasifat orang nang bujur-bujur mengaku hamba, nang senantiasa dapat rahmat Allah, nang senantiasa dapat kemuliaan dan keistimewaan khususiat dari Allah. Qalu salam ay qalu qawlan yaslamuna fihi minal ithmi ay fala yuqabilunahum bikalamin qabih. Maka mereka itu menjawab dengan kata-kata yang menyelamatkan mereka itu dari dosa. Maksudnya kada membalas dengan kata-kata nang kada bagus. Napa tak kita kata? Yakah segala tindak tanduk tadi nah kada badadas nang kaya mapa kita baba aku ketujuh badadas ja kawin aja nak badulu pada kai macam apa jar badulu pada kai. Maksudnya ta mendahului pada orang nang katuha pada sorong ta badadas ya Pak Alim hendak badadas hanyar 2 tahun mengaji sudah panjang dagu macam apa dagu panjang tegurusuk janggut saling panjangan itu maksudnya padahal mengaji hanyar 2 tahun kayak ulama besar sudah. Anu hendak bersikap hendak badadas daya kasugi hendak badadas hanya memingkuti intan urang mengempet hah? Sudah guring di hotel nang bintang 5 nah itu badadas sugi pahabisannya bakike. Eh tenang-tenang aja. Ya kakawin telah baluman lagi cukup ongkos sudah 2 nang dilamar. Ya ka menerada pulang malam telah menerada telah baulah enak baluman lagi nih duit bakal labihan hinggan laki bini gin hidup babaya cukup sudah menerada maka sekali keluar anak langsung tambar. Nah ini kita ini jangan ketujuh badadas. Ya kan menghadap masyarakat jadi guru kah, jadi hakim kah, jadi mubalik kah, apakah baluman lagi cukup ilmu alat yang 9 termasuk tajwid sudah tampil badadas ngarannya. Pokoknya balum masanya sudah dipaksa. Keluar dari kata-kata haunan. Jadi perlahan aja. Nomor 2 merasa serba kalah. Jangan ada merasa-rasa menang. Ayo pang di rumah tangga aja nih dulu. Umpama orang bemadu telah. Adakah di hati terasa teman menang aku? Pintangan masakan terasa ternyaman masakanku. Apabila ada rasa itu, luput daripada yang dibaca hari ini sudah. Nah, apabilanya kurang merasa sifat kehambaan, nang apa nang masuk? Tanto sifat ketuhanan. Ini bahayanya. Apabila kurang dapat rahmat, campurannya adalah laknat. Apabila kurang dapat kemuliaan, campurannya kehinaan. Apabila kurang dapat khususiat, campurannya lanjuran atau istidraj. Kemudian apabila orang nang kada tahu lawan kita, lalu berkata-kata nang kada nyaman, ujar orang wahini, kata-kata nang sumbang. Baik orang nang di rumah jua bapander misalnya ujar orang di rumah, pian nang penyarikan. Atau orang di luar madahakan, ya kan? Sidin mah andak tarif harga musofaha jangan si kongkolang. Kalau sidin andak mengumpulkan duit, ujar nasi kongkolang. Sidin memeras makhluk, ujar nasi kongkolang. Laporkan dengan pemerintah, seret ke penjara. Misalnya. Macam-macam pender masyarakat, resah pender di masyarakat. Nang dipender urang nang ibadur rahman, urang nang bujur-bujur mengaku hamba, urang nang dapat rahmat Allah, urang nang dimuliakan Allah, urang nang gebari keistimewaan Allah. Disambati oleh masyarakat nang jahil, nang kaya mapa, urang nang soleh yang tadi menjawab. Mereka itu menjawab dengan kata-kata nang menjadikan keselamatan di kedua belah pihak. Menjawab dengan kata-kata nang menjadi keselamatan di dua belah pihak. Sidin selamat, urang nang menyambati selamat. Maksudnya kada mau membalas dengan pander nang kasar. Apa artinya ay yattasifuna bil hilmi? Maksudnya orang ini bersifat dengan hilim. Napa arti hilim? Kada pamarah. Ayo pang kita limbah sudah bini baucap. Ikam nang bunga nyawa madakan unda bunga. Ingat akan nyawa datang ke rumah unda. Kenapa nang dibawa burit seburit datang kemari? Sudah ini banyak pakaian macam-macam madakan unda bunga kah? Cocok nenek muntah turunan tembunau. Kada mau kaya itu pak. Kalau orang nang soleh, lamun ada orang nang jahil, bapander nang sumbang, inya kada sahih. inya bersifat hilim, inya kada pemarah. Nah, apa rasanya kita? Limbah mendengar suara sumbang, cagat telinga. Nang sudah telinga kita ini kan anu ada turun sedikit, nah kepala ini cagat. Telinga cagat. Nah, apa rasanya sak? Oh, semunyaan umat Rasulullah nang hadir. Napa rasanya nih hati kita nih, apa rasanya nih? Adakah kata ini? Adakah hati kita tadi sifat nang tenang? Adakah di hati kita sifat tawadhu? Adakah di hati kita sifat hilim? Qala Rasulullah SAW, kadal halimu an yakuna nabiyya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kadal halimu an yakuna nabiyya. Hampir-hampir orang yang bersifat hilim itu pangkatnya menjadi nabi. Kadal halimu an yakuna nabiyan. Di dalam kata-kata yang lain, yablughul halimu ma la yablughul qa'imus sha'imu. Yablughul halim, sampai orang-orang yang kada pemarah ma akan pangkat. La yablughu, yang kada kawa mencapai pangkat itu, al-qa'imus sha'im, urang nang saban malam sumbahyang sunat, saban hari puasa sunat. Kalau urang ta sumbahyang sunat saban malam, saban hari puasa sunat, nang kaya apa pangkatnya? Lawan urang nang kada pamarah, tinggi pangkatnya nang kada pamarah ini daripada urang nang kada. Yablughul halimu ma la yablughul qa'imus sha'im. Kita ulangi, urang nang sempurna mengaku dirinya hamba, tidak bercampur sifat ketuhanan di hatinya. Dua, sanantiasa dapat rahmat Allah, tidak bercampur laknat. Tiga, sanantiasa dimuliakan Allah, tidak bercampur dihinakan. Empat, senantiasa dapat keistimewaan, tidak bercampur lanjuran. Pertama, hatinya bersifat tenang, tindak tanduknya perlahan. Tidak merasa labih dari orang, tetapi merasa saraba kalah, lalu tawabu. Apabila mendengar kata-kata dari orang nang kada mengerti, siapa aja orang yang kada mengerti? Dengan kata-kata yang kada nyaman didengar, mereka itu kada marah, kada membalas. Jelas sudah. Tambah lagi, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Orang-orang yang di waktu malam mereka itu sujud dan berdiri, ayu salluna billaili li rabbihim. Mereka itu sumbahyang di waktu malam menghadap Tuhan. Napa kita malam sembahyang juga? Maksudnya ini ada nang mengatakan sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ada yang mengatakan sembahyang ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi lamun seikung ba'diyah maghrib 2 rakaat sudah termasuk ya bitun rabbihim sujadan wa qiyamah. Nang sikungnya kada ba'diyah maghrib kada. Tapi ba'diyah isya digawi 2 rakaat masuk juga sudah di ayat. Ada lagi nang mamahan sembahyang isya bajamaah serta sembahyang subuh bajamaah juga. Sakurang bajamaah sikung imam sikung makmum walaupun di rumah.